Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadiy hadiy Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab fil yaqin wa tawakkul, bab yang ketujuh dari yang disebutkan oleh Mu'adzib rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang sebelumnya kita telah membaca ayat yang kedua yang dibawakan Mu'allif rahimahullah ta'ala dalam bab ini, sehingga di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan ke ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Mu'allif rahimahullah ta'ala. Berkata Mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah engkau kepada zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan padanya untuk bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang zahir, yang nampak khitab ini ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan perkara yang maklum, khitab yang diarahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu pun ditujukan kepada umatnya, karena beliau adalah qudwah, uswah bagi umat ini, hingga datangnya dalil itu adalah merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan disebutkannya sifat dan nama ini Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hidup, memiliki kehidupan yang sempurna, yang tidak akan mati, tidak tersentuh padanya rasa kantuk, tidur, kelalaian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang mengatur segala urusan yang ada di langit-langit, demikian pula di bumi. Sehingga sepantasnya manusia itu bersandar, bertawakalnya kepada Allah Azza wa Jal yang demikian sifatnya. Dan ini adalah merupakan ghayatul munasabah, amat sangat sesuai ya penyebutan nama sifat Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan hambanya untuk hanya bertawakal kepada-Nya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha hidup, yang tidak akan mati, tidak tersentuh padanya kelalaian, rasa kantuk, tidur, Dan yang maha sempurna, yang mengatur segala urusan, ya, kendali urusan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semestinya hamba itu bersandarnya, bertawakalnya itu kepada Allah Subhanahu. Naam, tidak menyandarkan urusannya tersebut kepada makhluk yang diketahui memiliki sifat kehidupan yang kurang, yang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tersentuh padanya rasa kantuk, yang tidur penuh dengan kelalaian, ya, demikian pula kematian. Manakala seorang itu menyandarkan urusannya kepada makhluk yang demikian kondisinya, akan menjadikan dia itu naam sedih, naam cemas, risau, gelisah. Kenapa? Meskipun makhluk tersebut terkadang dia memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, bisa untuk menghindarkan, menjauhkan dari kemadharatan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan padanya. Tapi demikian kondisi makhluk itu. Ya. Naam, kadang dia lalai. Kadang ya kematian itu begitu cepat datang menjemputnya sehingga harapan yang ia inginkan, yang ia sandarkan, apa yang dia maksudkan tersebut kepada makhluk ini itu akan terputus. Yang menjadikan dia itu apa? Sedih, gelisah, risau, gundah gulana, ya kan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-Nya, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Bertawakallah kalian itu kepada Zat yang Maha Hidup yang tidak akan tersentuh kematian. Kehidupan yang penuh dengan kesempurnaan. Naam. Ya, yang tidak tersentuh sedikit pun kelalaian. Naam, tidak akan mati. Ya. Yang dialah yang mengatur segala urusan ini. Naam. Kendali urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya, sepantasnya bertawakalnya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang yang beriman itu bertawakal. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini surat Ibrahim ayat yang ke-11 memerintahkan kepada mereka orang-orang yang beriman agar supaya mereka hanya bertawakalnya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tawakal itu sendiri adalah merupakan konsekuensi dari keimanan. Naam. Yang tidaklah mungkin akan merealisasikan, mewujudkan tawakal tersebut kecuali orang yang beriman. Ya, iman yang hakiki. Naam. Adalah sesuatu yang menjadikan sebab orang yang memilikinya itu akan bersandarnya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Semakin kuat imannya, keyakinannya kepada Allah Azza wa Jalla, tentunya akan semakin kuat pula. Ya. Tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah lah. Ya. Naam. Kalian itu bertawakal. Hanya kepada Allah lah. Hendaknya kalian itu bertawakal. Jika benar-benar kalian itu beriman. Dalam ayat ini Allah menjadikan. Naam. Ya. Tawakal itu persyaratan dari keimanan. Naam. Sehingga tidak ada iman kalau manakala terdapatkan pada orang tersebut orang yang tidak bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Naam, kalau karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjadikan persyaratan yang demikian itu terhadap keimanan. Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengatakan, ya, fajuila tawakkul 'ala Allah syartun fil iman fadalla 'ala intifa'il iman inda intifa'ihi. Faman la tawakkal lahu la imana lahu. Ya. Faman la tawakkul lahu la imana lahu. Dijadikannya tawakal kepada Allah itu syarat dalam hal keimanan, menunjukkan hilangnya iman ketika hilangnya tawakal tersebut. Orang yang tidak bertawakal kepada Allah berarti orang yang tidak memiliki keimanan padanya. Karena ayat ini Allah menjadikan syarat yang demikian itu. Maka dalam ayat ini semestinya seorang muslim, seorang mukmin itu hanya bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang situ adalah merupakan perkara yang begitu besar. Di saat kondisi seorang hamba itu mengalami kesulitan, kesusahan, ya, perkara yang begitu berat. Naam, yang sedang ia alami. Naam. Karena kaitan ayat ini sebelumnya berhubungan dengan peperangan. Ya. Sehingga dalam perkara-perkara yang besar, ya, sulit, berat, naam, ya, semestinya betul-betul seorang itu masrahkan urusannya, perkaranya, naam, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak sepantasnya seorang mukmin itu hanya melihat, memandang dari sudut pandang, naam, ya, material saja. Ya, melihat sebab-sebabnya semata. Karena jumlah pasukan yang besar, persenjataan yang lengkap, kemudian menyandarkan kepada itu saja. Ya, bermodalkan jumlah yang besar, persenjataan yang lengkap. Ya. Dalam mencari rezeki, jangan menyandarkan karena kekuatan, keahlian, ilmunya, kesungguhannya. Jangan melihat dari sisi sudut pandang materialitas saja. Tapi hendaklah dia melihat di balik itu semuanya. Dari kudratullah, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala urusan. Yang maha, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut mampu untuk menghilangkan, ya, perkara-perkara, hal-hal yang sifatnya materi tersebut yang merupakan sebab semata, Allah mampu untuk menghilangkan. Innama amru idza arada syai'an an yakuna kun fayakun. Perkaranya Allah Subhanahu wa taala itu hanya sekedar mengucapkan kun fayakun, jadilah maka terjadi. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Meskipun punya keahlian yang subhanallah tidak ada yang ya didapatkan punya keahlian kecuali dia. Kesungguhan dia, keuletan dia, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, nah, dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Sehingga jangan semata-mata menyandarkan, ya, melihat dari sudut pandang materialistis saja. Yang sifatnya materi. Ya, tapi hendaklah memperhatikan di balik itu semuanya tentang kudratullah, maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hendaknya na'am, hanya kepada Allah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Na'am. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Ya. Dan apabila engkau memiliki tekad yang bulat untuk melakukan suatu perkara, ya, ba'da musyawarah, setelah memusyawarahkan, ya, terlebih dahulu, fatawakkal 'ala Allah, maka kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang punya tekad yang kuat, yang bulat untuk mengerjakan suatu urusan setelah musyawarah. Karena ayat yang sebelumnya, naam, Allah Subhanahu wa taala lafaz yang sebelumnya menyebutkan wasyawirhum fil amr. Ya. Dan hendaklah engkau bermusyawarah dengan mereka dalam urusan tersebut. Naam. Ya. Karena dalam musyawarah sekian banyak maslahah, sekian banyak faedah yang tidaklah mungkin untuk membatasinya. Baik itu maslahah yang sifatnya diniyah, ya, demikian pula duniawiyah. Naam. Ya. Yang mana di antara maslahah, faedah dari musyawarah tersebut bahwasanya yang sebagaimana disebutkan mereka oleh para ulama, musyawarah adalah merupakan ketaatan kepada Allah, kepada Rasulnya. Sehingga itu adalah merupakan ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua dalam musyawarah tersebut menunjukkan tentang ketawadhuan seseorang. Ya, dalam musyawarah itu menjelaskan, menunjukkan tentang ketawadhuan seseorang. Betapapun dia selaku pemimpin, yang dia punya pandangan, ya, nah, pemikiran yang begitu cemerlang, tapi dengan musyawarah itu akan menampak, memperlihatkan bahwasanya dia adalah orang yang betul-betul rendah diri, tawadhu. Nah, ya. Faedah yang berikutnya dengan adanya musyawarah tersebut, memberikan hak kepada orang lain untuk mengungkapkan ide, usulan, pemikiran yang bisa jadi idenya, pemikirannya sesuatu yang sangat bermanfaat. Ya. Yang dengannya juga akan menghilangkan anggapan-anggapan orang lain bahwasanya dirinya adalah seorang tirani yang memaksakan kehendak, yang bertindak sewenang-wenang, mentang-mentang selaku pemimpin yang memegang kendali urusan tersebut. Pokoknya ketika punya kemauan, ya, keputusan demikian-demikian tanpa menghiraukan usulan, masukan, ide, berdasarkan pengalaman apa yang ada di lapangan yang dirasakan. Barakallahu fik. Maka orang yang dia memiliki kendali urusan selaku dia pemimpin, manakala dia mengumpulkan orang yang memiliki pandangan, orang yang memiliki pemikiran yang subhanallah baik, bagus, orang yang memiliki keutamaan, ilmu, bahkan pengalaman, kemudian mengajak musyawarah mereka dalam suatu urusan, dalam suatu perkara yang membutuhkan untuk musyawarah, itu akan menjadikan tenang hati orang-orang tersebut, akan menghilangkan prasangka-prasangka yang buruk. Ya. Kenapa? Karena mereka tahu, paham dia, pemimpin ini, bukan orang yang dia itu memaksakan kehendak. Bukan seorang tirani. Ya. Bukan orang yang suka memaksakan keinginan. Tapi dia adalah orang yang betul-betul melihat, memperhatikan kemaslahatan umum untuk memberikan yang terbaik bagi orang banyak. Sehingga karenanya ia pun mengajak musyawarah, ingin mengetahui apa masukan, ide yang ada pada orang lain. Ya, yang dia memiliki ilmu keutamaan, memiliki pandangan yang begitu jauh, punya pengalaman yang begitu banyak. Sehingga mereka pun ketika menyadari, mengetahui bagaimana pemimpin ini, bagaimana orang yang punya kendali urusan ini, ya, diketahui orang yang sering mengajak musyawarah. Dalam perkara-perkara yang besar, dalam perkara-perkara itu menyangkut kepentingan orang banyak. Ya. Mereka pun akhirnya mencurahkan segala kesungguhannya, kemampuannya mereka untuk mengikutinya, mentaatinya, melaksanakan setiap apa yang menjadi keputusannya. Karena diketahui, orang yang terbiasa untuk mengajak musyawarah, membicarakan permasalahan-permasalahan yang besar, menyangkut urusan banyak itu, ya, mengajak bicara orang banyak yang memiliki keutamaan, ilmu, pengalaman, yang memiliki pandangan. Karena diketahui betul-betul dia orang yang memikirkan tentang kemaslahatan orang banyak, bukan karena tindakan sewenang-wenang, memaksakan kehendak, tiran, bukan. Beda dengan orang yang tidak demikian kondisinya. Karena posisi jabatan kedudukan. Ya. Sehingga dia. Naam. Bertindak semaunya. Seunang-unang gak mau peduli dengan usulan masukan. Naam. Padahal sesuatu yang menjadi pengalaman mereka. Ya. Hampir-hampir yang demikian itu menjadikan mereka orang yang tidak menyukainya. Membencinya. Kalaupun menyukai bukan kecintaan, kesukaan, kecintaan yang sifatnya kejujuran. Naam. Kalaupun mengikuti apa yang menjadi keputusannya, kebijakannya. Ketaatan yang sifatnya tidaklah sempurna. Beda dengan orang yang senantiasa mengajak musyawarah. Ya, betul-betul akan mencintainya, akan mengikuti mentaatinya dengan sepenuhnya, karena betul-betul memahami dia adalah orang yang betul-betul memperhatikan naam kemaslahatan umum, betul-betul mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya, dengan ide-ide masukan dari orang lain, sehingga ketika mengambil kebijakan betul-betul ya. Setelah difikirkan dengan sebaik-baiknya. Faedah yang berikutnya, ketika terjadi sesuatu kesalahan, kekeliruan, naam, maka kesalahan tersebut tidak akan dinisbahkan kepada dirinya sendiri. Ya, bahkan itu akan dinisbahkan kepada semuanya. Oleh karena itu sebagian mereka dikatakan mengatakan fil musyawarah sitrun naam aibi, bahwa dalam musyawarah itu merupakan perkara yang menutup terhadap cacat aibku. Naam, kenapa idza akhta'tu qalu hadza minal mustasyarin? Kalau aku salah, karena dia yang menyampaikan kebijakan itu selaku pimpinan, dia yang menyampaikan. Tapi setelah hasil musyawarah, kalaupun aku salah, maka mereka mengatakan ini hasil dari musyawarah. Naam. Bukan dia saja. Ya, kalaupun benar, maka mereka akan memujinya dan memuji mereka yang ikut dalam musyawarah tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya, ketika seseorang itu ya punya pandangan, punya pendapat ya terhadap suatu perkara bahwasanya kemaslahatan demikian, demikian, demikian, terkadang ya, naam, mungkin terluputkan dari pemikirannya bahwasanya dari perkara ini ada mafsadah, kerusakan. Yang bisa jadi kerusakan itu sesuatu yang besar. Yang mungkin tidak terbayang, tergambar, terlihat oleh diri. Tapi dengan adanya musyawarah, mengumpulkan mereka, ahlul fadl, ya, ahlul ra'i, naam, ya, ahlul ilm, mengajak musyawarah mereka. Ya, maka akan nampak, akan terlihat. Ya, ternyata yang tadi dia melihat ini isinya kemaslahatan semata, ternyata di situ ada mafsadah. Naam, ada kerusakan yang besar. Itu akan terlihat ketika itu mereka ahlul ilm, ahlul fadl, ahlul ra'i ikut berkumpul membicarakan, bermusyawarah tentang urusan tersebut. Nah, beda ketika seorang itu sendirian yang mungkin dilihat itu kemaslahatan, apalagi punya hawa nafsu. Ya. Nah, hawa nafsu itu menungganginya, wah, repot. Nah, sebagaimana dikatakan ya bahwasanya hawa nafsu itu nam yukmi wasyusin, membutakan dan menulikan, menjadikan orang itu buta tuli, enggak peduli. Gak bisa memandang, gak bisa mendengar yang lainnya. Nah, sehingga apa yang ketika dia punya kemauan, ya itu istilahnya kemaslahatan semuanya. Padahal ada mafsadah yang begitu besar. Nah, termasuk di antara maslahah faedah dari musyawarah tersebut. Nah, manakala mereka berkumpul untuk membicarakan suatu urusan kemaslahatan umat disertai dengan niatan yang baik, maka kebanyakan yang demikian itu akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari yang dimusyawarahkan tersebut adalah merupakan perkara yang baik, yang benar, yang lurus, yang terbimbing. Ya. Dan masih banyak lagi. Nah, terkait tentang fawaid maslahah dari musyawarah tersebut. Itu semuanya tadi kita sampaikan, ya. Nah, faedah-faedah tersebut kita nukilkan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, ketika menjelaskan ayat tersebut wasyawirhum fil amr. Demikian pula kita nukilkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Manaf Sa'di dalam tafsirnya. Antum bisa melihat di situ. Naam. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada orang-orang beriman untuk menyandarkan urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar kepada sesuatu yang dihasilkan dari musyawarahnya. Semata-mata menyandarkan itu semata. Fa'idha za'aw, fa'idha azamta, fatawakkal 'alallah. Naam. Apabila memiliki tekad bulat, kuat untuk melakukan suatu urusan, Allah ingatkan, fatawakkal 'alallah. Naam. Ya. Jangan menyandarkan kepada hasil semata dari musyawarah. Tapi sandarkan itu semuanya. Nah, perkaranya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka di sini ya, Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk mengambil sebab. Dalam ini apa? Bermusyawarah. Supaya betul-betul perkara yang dia lakukan tersebut terbimbing. Setelah itu jangan menyandarkan semata-mata musyawarah, sandarkan ya, urusan itu ketika menjalankannya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Sebagaimana yang ya kita ketahui bahwasanya yang dimaksud dengan tawakal itu adalah menyandarkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maslahah, manfaat dan terhindarkan dari kejelekan, madharah, sesuatu yang menyakitkan, disertai dengan keyakinan kepada Allah dan sadarnya seorang hamba tersebut butuh kepada Allah, serta apa? Tidak melupakan untuk mengambil sebab. Naam. Barakallahu fik. Kemudian yang berikutnya, kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wal ayat fil amri bitawakkul kathiratun ma'lumah. Dan ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertawakal itu banyak perkara yang dimaklumi, diketahui. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Setelah beliau menyebutkan ayat pertama, kedua, ketiga, keempat yang itu menyebutkan terkait tentang perintah kepada hambanya untuk bertawakal, menyandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla, ya, disertai dengan menjalankan sebab-sebabnya. Nah, kemudian beliau menukilkan di antara natijah, thamarah, buah, hasil, manakala seorang itu betul-betul bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, yang tentunya banyak. Naam, samarah, natijah dari seorang itu bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ayat ini. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kecukupan padanya. Allah akan mencukupi terhadap segala sesuatu yang diinginkan. Apa sih yang diinginkan hamba dalam kehidupan ini? Ya. Jalbul manafi' wa dar'ul mudhar. Mendapatkan manfaat-manfaat, kemaslahatan, kebaikan dan terhindarkan kemudharat. Allah akan berikan kecukupan padanya ketika dia menyandarkan urusannya itu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, akan memberikan kecukupan terhadap segala urusan. Ya. Naam. Yang tentunya dengan itu akan menjadikan apa? Tenang, tentram ya dirinya, tidak ya risau, gundah gulana, gelisah, cemas. Naam. Ketika dia betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan telah menjalankan ya sebaik-baiknya sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan, tidak akan menjadikan dia bersedih hati. Nah, ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala akan berikan kecukupan padanya. Alaysa Allah bikafin abdah. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepadanya? Nah, Allah akan memberikan kecukupan kepada hamba-Nya tersebut terhadap segala perkaranya ketika hamba itu menyandarkan dosanya kepada Allah. Allah akan menjaga memeliharanya ketika dia minta perlindungan kepada Allah. Allah akan berikan pertolongan kepada hamba-Nya ketika hamba itu minta pertolongan kepada Allah. Allah akan membantunya ketika hamba tersebut memohon bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alaisallahu bikafin abda. Nah, ya. Yang terkadang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menunda ya untuk memberikan kepada hamba-Nya dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala yang besar. Karena Allah mengatakan innallaha balighun amri. Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan urusan tersebut, tapi terkadang Allah menundanya dengan hikmah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah sebagai seorang mukmin, Allah akan memberikan kecukupan padanya. Naam. Ya. Barakallahu fik. Dengan bertawakalnya kepada Allah, dengan bersandarnya hamba kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan pertolongan, akan menguatkan, akan membantu hamba-Nya. Ya. Ketika hamba menginginkan untuk Allah memberikan pertolongan pada dirinya, ya, supaya tidak dikuasai hawa nafsunya, tidak dikuasai oleh jiwanya sendiri, tidak dikuasai oleh musuhnya, sandarkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Naam. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In yansurkumullah fala ghaliba lakum." Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kalian, siapa yang bisa mengalahkan kalian? Musuh-musuh kalian, diri kalian sendiri. "Wa iyakhdhulkum faman dalladhi yansurukum min ba'di." Kalau Allah membiarkan kalian tidak memberikan pertolongan kepada kalian, siapa lagi yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian? Apa setelahnya? Wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun. Hendaknya hanya kepada Allah orang-orang beriman yang bertawakal. Naam, Allah merintahkan untuk bertawakal setelah menyebutkan sebelumnya Allah akan berikan pertolongan kepada hamba-Nya. Untuk menjelaskan bahwasanya sebab untuk mendapatkan pertolongan adalah dengan tawakal. Bahwasanya dengan bertawakal, bersandar kepada Allah, di antara sebab untuk mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula dengan tawakal, di antara natijah, buah, thamarah yang akan dipetik seorang muslim, seorang mukmin, akan menjadikan tenang ya jiwanya, tentram hatinya. Naam. Karena seorang mukmin yang ia bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla menyadari, mengetahui apapun kebaikan yang ia dapatkan itu semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan daya, upaya, usaha, kekuatan yang dia miliki, keahlian, keilmuan, kesungguhan yang ia curahkan, bukan, semata-mata itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia memuji, menyanjung Allah, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, yang tentunya ini merupakan kebaikan untuknya. Manakala dia mendapatkan ujian, cobaan, kejelekan-kejelekan itu, dia menyadari Ini adalah merupakan ikhtibar wa ibtila dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, sehingga menjadikan dia bersabar. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Suhaib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh amat menakjubkan perkaranya orang yang beriman, di mana semuanya itu adalah merupakan kebaikan. Tidaklah didapatkan yang demikian itu pada seorang pun kecuali pada diri orang yang beriman. Ketika mendapatkan kebaikan, ya, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Maka itu adalah merupakan kebaikan untuknya. Ketika mendapatkan kejelekan, keburukan, madharah, ya, dia bersabar, maka itu adalah merupakan naam kebaikan pula untuknya. Maka orang yang bertawakal kepada Allah bukan orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang berkeluh kesah. Naam. Bukan orang yang senantiasa risau, gundah gulana, cemas, sedih yang berkepanjangan. Naam. Tapi orang yang bertawakal kepada Allah adalah orang yang memiliki hati yang tenang, jiwa yang tenteram. Apapun yang ia dapatkan, imma dia bersyukur, imma dia bersabar. Tenang, tenteram. Ya. Karena sadar, memahami kalau kebaikan yang dia dapatkan ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya hanya menjalankan sebab, berusaha dengan semaksimal mungkin. Naam. Kalaupun mendapatkan kejelekan, keburukan, terluputkan dari apa yang diinginkan, bersabar. Menyadari, meyakini ini ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak akan menjadikan dirinya itu putus asa, berkeluh kesah, cemas, ya risau, bersedih hati, gundah gulana. Tenang, tenteram. Ya. Barakallahu fik. Demikian pula dengan tawakal ala Allah. Ya. Akan mendapatkan penjagaan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Musuh besar manusia. Setiap orang. Ya, syaitan yang senantiasa berupaya untuk menggoda, menyesatkan manusia, bersumpah dengan sumpah yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyesatkan manusia. Qala fa bima aghwaytani. Naam. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Maka dia pun mengatakan, iblis tersebut, dengan sebab engkau telah menyesatkanku, maka sungguh benar-benar sumpahnya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan duduk menghalangi jalan mereka dari jalanmu yang lurus, dan sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan mereka, samping kiri mereka, sehingga aku tidak akan mendapati mereka itu kebanyakan bersyukur. Ini sumpahnya iblis. Nah, sumpah yang begitu besar. Musuh besarnya setiap orang. Ya. Nah, maka di antara jalan keluar untuk mendapatkan perlindungan, penjagaan dari Allah Azza wa Jalla dengan bertawakal. Ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya setan tidak ada kuasa untuk menyesatkan mereka, orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bertawakal. Coba bayangkan sumpahnya dia, benar-benar aku akan duduk menghalangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, belakang mereka, kanan kiri. Ya subhanallah. Nah, berat untuk bisa selamat dari tipu daya godaan setan kecuali dengan meminta perlindungan dari Allah, penjagaan dari Allah. Di antara jalannya adalah bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala akan didapatkan oleh mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan dari ayat tadi Al-Imran ayat yang ke-159, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Naam. Puncak dari itu semuanya apa? Surga. Yang kita di dunia naam semaksimal mungkin berusaha menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi larang-larangannya, tujuannya nanti dia mengkiamah, dia mil akhir agar supaya dimasukkan ke dalam jannah. Naam, walladzina amanu wa aminu sholihat lanubawi anna minal jannati hurafa tajri min tahtil anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-58 sampai 59. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka kami benar-benar akan menempatkan mereka di dalam surga di tempat-tempat yang tinggi, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itu sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Siapa mereka? Allah jelaskan ayat berikutnya. Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkal. Yaitu orang-orang yang bersabar. Dan orang-orang yang hanya kepada Rabb mereka, mereka bertawakal. Wallahu ta'ala alam suat. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Kita lanjutkan insyaAllah ta'ala pada kesempatan yang berikutnya. Bi'innahi ta'ala wa akhiru da'un. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wa sallam wa barakatuh Muhammad wa ala ahli wa sallam.